Jalas al-imamu Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad bin Hanbal duduk fi sijnihi, dalam penjaranya, ma'a ba'dil mujrimin, bersama dengan beberapa penjahat. Wa kana min bainihim, di antara penjahat-penjahat itu, lisun syahirun, terdapat seorang pencuri yang terkenal, pencuri hebat. Wa kana hadzal lissu, tetapi pencuri ini, yahtarimu Ibnu Hanbalin, sangat menghormati Ibnu Hanbal. Wa yushfiqu alaihi, dan kasihan kepada beliau, fi mihnatihi, ketika tertimpa ujian ini. Wa kathiran ma harrabalahu ta'aman tayyiban, bahkan sering sekali pencuri ini mengambilkan makanan yang bagus untuk Imam Ahmad, min khariji sijen, dari luar penjara. Wa dhata yaumin, pada suatu hari, lahadhal lissu, sang pencuri ini memperhatikan, anna Ibnu Hanbalin yata'allam, bahwa Ibnu Hanbal merasa sangat kesakitan, min jirahit ta'dzib, dari luka akibat siksaan. Famala alaihi, kemudian pencuri itu mendekati Imam Ahmad, wahamasalahu, dan berbisik, innahum yu'adzibunak, mereka benar-benar menyiksamu. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Walakin li'ilmika ya maulana, tetapi hanya sekedar informasi untuk anda wahai tuanku, kata pencuri. Kathiran ma azzabuni li'a'tarifa bima saraqtuhu, mereka sangat banyak menyiksaku agar aku mengakui apa yang aku curi. Walakinnani kuntu rajulan, tetapi saya seorang pemberani, seorang kesatria. Walam a'tarif abadan, dan saya enggak pernah mengaku. Kuntu ahtamilu dharba sabiran, saya lebih memilih dipukul dan bersabar dalam siksaan itu. Af'alu hadha wa ana 'alal batil, saya melakukan ini padahal saya di atas kebatilan. Fakaifa wa anta 'alal haqq, maka bagaimana dengan panjenengan, maka bagaimana dengan anda, bukankah anda di atas kebenaran? Iyyaka ya maulana an tad'uf, wahai tuanku, sekali-kali anda jangan merasa lemah. Yajibu alla yakuna rijalul haqqi aqalla ihtimalan min rijalil batil, yang wajib jangan sampai orang-orang yang membela kebenaran menjadi lebih sedikit semangatnya daripada orang-orang yang membela kebatilan. Maksudnya, pencuri ini memberi nasihat kepada Imam Ahmad. Dia yang menyuri saja disiksa enggak merasa kesakitan, padahal dalam kebatilan. Masa Imam Ahmad yang jelas-jelas benar mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, kemudian disiksa, masa gara-gara itu beliau merasa kesakitan? Ini yang dimaksudkan oleh sang pencuri. Wastamarra Ibnu Hanbalin yuqawim, karena perkataan dari pencuri ini, Ahmad bin Hanbal terus semangat, terus kuat, dan terus melawan. Bukan melawan dalam arti menyerang, tapi terus dia itu mempertahankan pendapatnya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa kullama da'ufa, setiap Imam Ahmad merasa lemah, tadhakkaru kalimatil lis, dia langsung teringat ucapan pencuri itu. Wa dhallal imamu sanawatin fi mihnatihi thabitan kal jabal, Imam Ahmad terus-menerus dalam beberapa tahun dalam ujiannya itu teguh dan kokoh ibarat gunung. Wan hazamati daulatu kulluha, dan negara itu semuanya menjadi kalah, amama rajulin wahidin, di hadapan satu orang yaitu Imam Ahmad. Wa khamadatil fitnah, akhirnya fitnah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ini padam. Wa tawaqqafat iraqatud dima, penumpahan darah pun berhenti. wa ufrija an ibni Hambalin, dan Ibnu Hambal pun dibebaskan. Kharaja, Imam Ahmad telah keluar dari penjara. Famakatha fatratan fi baitihi, beliau pun tinggal beberapa saat di rumahnya. Yu'alaju min jirahihi, untuk disembuhkan luka-lukanya. Thumma tadhakkara sahibahu fi sijn, kemudian beliau teringat sahabatnya sang pencuri yang di penjara itu. Fasa'ala anhu, beliau pun bertanya bagaimana, di mana si pencuri itu. Faqila lahu innahu mata, maka dikatakan bahwa sang pencuri itu telah meninggal dunia. Fadhahaba yazuru qabrahu wa ta'alahu, akhirnya Imam Ahmad mengunjungi kuburannya, kuburan sang pencuri, dan mendoakan kebaikan bagi pencuri itu. Thumma syahadahu fil manam, kemudian Imam Ahmad bermimpi, ya, berjumpa dengan pencuri itu. Faro'ahu fil jannah, rupanya sang pencuri, si maling itu, berada dalam surga. Fasa'alahu, maka Imam Ahmad bertanya padanya, malladhi adkhalakal jannah, kenapa kamu kok bisa masuk surga? Apa yang menyebabkanmu masuk surga? Qala lahu, dia menjawab kepada Imam Ahmad, taballahu alayya, Allah memberi taubat kepadaku, ba'da an nasahtuka, setelah saya menasihati anda, antahtamil, agar anda kuat, wa tasbiru alal adzab, dan bersabar atas siksaan, fi sabili i'la'i kalimatil haqqi, demi menegakkan kalimat yang benar. Ini kisahnya saudara sekalian. Tasji'u kalil akhirin, dorongan anda kepada orang lain, qad yasna'u fariqan fi hayatihim. Jadi dorongan anda ini kepada orang lain kadang-kadang hanya berupa ucapan, itu bisa menciptakan hal yang besar dalam kehidupan mereka. Fakathirun minan nas, kebanyakan orang, wasola li'ab'ada mimma kana yahlumu bihi, banyak orang itu bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka cita-citakan, bisa mencapai yang jauh lebih besar dari impian mereka. Kenapa? Li'anna syakhsan ma, karena ada seseorang, akhbarahu, yang memberitahu dia, bi'annahu qadirun ala dhalik, bahwa dia pasti mampu melakukannya. Wa hadha mithalun, ini adalah contoh, ala anna kulla insanin bihi janibu khair, bahwa setiap orang itu pasti ada sisi baiknya. Hatta walau iktasa aghlabuhu su'an, meskipun kelihatannya dia itu berpakaian buruk semuanya. Dia kan pencuri kan, tapi ada sisi baiknya, begitu maksudnya. Saudara sekalian, al-kalimatu thayyibatu ta'irun jamil, kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, ibarat burung yang cantik. Hina tutlaqu sarahuhu, hina tutliqu sarahahu min lisanik, ketika burung ini engkau lepaskan dari lisan anda, sayugharrid, dia akan berkicau, fi suduril akhirin, pada dada orang lain, mengicaukan apa? Sa'adah, kebahagiaan, wasururan, kesenangan, watmi'nanan, dan ketumakninahan atau kenyamanan, ketenangan. Wallahu a'lam, semoga ini memberikan inspirasi kepada kita semua untuk senantiasa memberi dorongan-dorongan yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan pernah kita malah membuat orang minder. Jangan pernah kalau kita punya anak kemudian kita goblok-goblokkan, kita bodoh-bodohkan, kita jatuhkan siapapun, anak kita, murid kita, siapapun, jangan pernah. Tapi besarkan, besarkan, besarkan. Berikan mereka itu optimisme, al-fa'lu, dan itulah yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membenci tiarah. Tiarah itu seperti kabar burung, ya, pesimisme. Itu beliau enggak suka, tapi yang beliau suka itu adalah al-fa'lu, kata-kata yang baik, kata-kata yang mendorong. Meskipun mungkin kelihatan mustahil, tetapi inilah yang diperintahkan Islam untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan. Dan mimpi seperti ini kalau terjadi dari orang saleh itu selama tidak menyalahi Al-Qur'an dan memang bisa terjadi seperti itu, maka bisa kita jadikan sebagai bahan penggembira, penghibur lah. Seperti itu, dan tidak bisa menjadi dalil yang setingkat dengan Quran maupun Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.